Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulū qawlan sadīdā. Yusir lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa in astaghal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syar'ul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azan dan zakumullah, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentunya punya keinginan untuk menjadi baik di dunia ataupun di akhirah. Sering orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirah. Jauhkan kami dari api neraka. Termasuk juga dalam mencari ilmu. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil dalam menggapai ilmu. Oleh karena itulah para ulama memberikan metode, cara-cara, trik-trik untuk bisa menjadikan seorang itu berhasil dalam mencari ilmu. Di antaranya Al-Imam As-Sadi rahimahullahu taala, tariqah atau manhaj fi talakil ilm, metode dalam mencari ilmu. Beliau memberikan nasihat yang bagus untuk kita semuanya. Yang pertama, ya ikhwan jazakumullah, hifdzul mukhtasar fihi. Jadi menghafalkan yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Harus ada jenjang, step by step, syai'an fa syai'an, qalilan qalilan. Tahapan-tahapan. Anak kecil misalnya mulai menghafal al-arba'in an-nawawiyah. Kemudian berlanjut Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram, pertimbang lagi masuk mungkin Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sampai begitu seterusnya. Ini butuh tahapan-tahapan. Dikarenakan dengan ada dasar utama ini, insya Allah akan menjadikan berhasil dan semangat. Berbeda kalau langsung dihadapannya buku yang tebal, yang besar, itu menjadikan terasa berat atau sulit untuk bisa selesaikan, apalagi bisa dimerojah dengan baik. Kemudian juga dabtuhu ala syekhin mutqin. Di dalam hafalan tersebut itu harus betul-betul adanya guru yang mutqin. Kalian misalnya menghafal Al-Qur'anul Karim, harus ada penasmi. Penasmi yang mutqin, yang teliti dalam bacaan-bacaan. Demikian pula kalian menghafal hadis, juga hendaknya guru betul-betul bisa hafal, sehingga akan menghasilkan murid-murid yang handal. Orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim misalnya, tidak pernah disetorkan, akan terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Walaupun dia ahli dalam tajwid, ahli dalam baca Al-Quran Al-Karim, cepat hafalannya. Jadi pasti ada hafalan-hafalan yang ada kesalahannya. Makanya butuh ditasmi, diperdengarkan bacaannya kepada guru-guru yang mutqin untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan. Sebab kalau kesalahan itu sudah menempel dalam lubuk hati kita dan telah lama kita hafal, itu akan sulit untuk dibenarkan. Oleh itulah mengajar kepada anak kecil yang belum ada hafalan, yang belum mungkin bisa baca Quran dengan baik, itu jauh lebih mudah mengajarkan kepada orang yang sudah tua, yang sudah baca Al-Quran Al-Karim, nah, pernah mengucapkan makhraj ini dan itu. Dikarenakan anak kecil belum terbiasa dengan huruf tersebut, huruf-huruf tersebut, orang tua sudah terbiasa, sehingga dibenarkannya sulit, sulit sekali. Ini dibutuhkan adanya guru yang mutqin. Walam adam al-mutawwalat. Jadi jangan mempelajari kalau dasar ini buku-buku yang panjang lebar pembahasannya. Jadi masih pemula, ini langsung terjun. Yang dilihat mungkin Fathul Bari yang tebal, atau mungkin Nasir Nalan Nubala. Dan dasar utama seperti 6 usul bin usul belum belajar, atau nahwu yang dasar mungkin tufah saniyah misalnya belum belajar, langsung terjun bagian yang panjang lebar, itu menjadikan rapuh. Nah, itulah kita dulu pernah melihat bagaimana Syekh Muhammad Hizam itu belajarnya dulu hampir bersamaan dengan kami. Tapi beliau punya trik tersendiri, hafal Quran lebih dulu. Setelah itu hafal Sahih Muslim dengan mutqin, disetorkan kepada rekan-rekannya. Setelah itu hafal Sahih Musnad Imam Al-Syafi'i Sahihain. Dan seterusnya, kemudian belajar perkara-perkara yang mudah lebih dahulu. Setelah itu baru terjun di perpustakaan. Coba lihat, hasilnya lebih handal daripada orang yang langsung terjun dengan ke maktabah atau mungkin sibuk dengan komputer dan sebagainya. Karena pondasi ini sangat penting. Dan orang bisa saja mengejar orang-orang yang telah lama belajar itu dengan tadi menghafal yang pendek, yang ringkas, setorkan kepada guru yang mutqin, dan disibukkan dengan yang panjang lebar. Wahakala ya khuan jazakumullah. Berikutnya adalah iktinasul fawaid. Iktinasul fawaid, memburu faedah-faedah. Bagi santri, selayaknya membawa daftar, tulis kalau ada faedah-faedah yang bagus. Sebagaimana Imam Syafi'i, kullu ilmin laisa fi kertas da, wa kullu sirrin jawazal isnan sya. Jadi setiap ilmu yang tidak di kertas itu akan hilang, kebanyakan. Setiap rahasia melewati dua orang akan menyebar. Berbeda dengan para imam terdahulu seperti Asy-Syafi'i. Ma haddatsani hadnam rajulun bi haditsin illa habithuhu wa ma habithuhu wa man wa nasituhu. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepada saya hadis kecuali aku menghafalnya. Dan apa yang telah aku hafal tidak pernah aku melupakannya. Berbeda dengan kita. Hafalan kita ini yang sangat lemah. Mungkin sekarang hafal satu hadis, nanti baca isya sudah hilang lagi. Maka dengan kita menulis, itu akan mengikat apa yang telah kita raih. Jadi iktinasul fawaid, benar-benar memburu faedah. Jangan sampai ketinggalan. Karena boleh jadi guru itu yang telah disampaikan tidak diulang lagi. Pembahasannya berbeda. Jadi kalau kita punya catatan khusus, ini bisa kita ambil nanti. Anda kan bisa hafal sekarang ataupun nanti. Nah, kalau memang tidak mampu untuk menghafalnya. Ini perkara penting. Kita lihat juga Abu Hurairah. Nah, ma'athar minni hadis ila Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktubu ana laktub. Jadi tidak seorang pun yang lebih banyak hafalannya daripada diriku kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis, saya tidak menulis. Ini tulisan memberikan pengaruh sangat besar. Syekhul Mubin bin Hadil Wadi'i, bisa lihat rekamannya, sering bertanya kepada santrinya, "Ain daftaru? Di mana daftarmu? Ya, akhi, ain daftaru? Di mana daftarmu?" Kadang periksa satu persatu. Mana daftarnya? Nah, buku tulisnya mana? Kan terbatasnya keilmuan kita ini butuh untuk memburu faedah-faedah. Demikian pula ya ikhwan yang jazakumullah, di antara nasihat beliau juga bahwa kathrah al-mudzakarah. Jadi untuk memperbanyak mudzakarah. Mengulang-ulang apa yang telah dihafalkan. Apa yang telah dipelajari. Ilmu butuh dimakan. Tidak hanya sekedar kita mendengarkan kemudian kita tutup kembali. Butuh merojah. Makanya ada orang yang belajar bertahun-tahun lamanya, ya begitu aja kan tidak masih merojah. Ada sebagian santri, inginnya apa? Inginnya terus menambah. Tapi tidak mungkin apa yang telah ia hafalkan. Akibatnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Kan jadi imam juz am aja tidak bisa. Bahkan dulu ada di Damat, pernah jadi imam, awal Baqarah, salahnya lebih dari 30, bayangkan itu. Malu. Awal-awal Baqarah, mungkin hanya membaca 1 lembar, lebih sedikit, itu salahnya sampai 30. Ini betul kesalahan yang sangat fatal. Bagaimana kalau seorang da'i, kemudian ketika jadi imam, terus menerus salah. Seorang da'i mungkin sampai membedakan antara zal ataupun tak aja tidak bisa. Mungkin karena dialek juga. Jadi kalau ustaz menjadi ustaz, atau selalu si ustaz. Nah, dan waqul ja'al haq wa zahaqal batil, bacanya dengan batil. Ini jelas keliru. Nah, ini perlu merojah. Jadi apa yang telah dipelajari di merojah baik, hafalannya terus diulang-ulang. Demikianlah ikhwan yang jazakumullah. At-taraddud ila majalisil ulama. Ini sering hadir ke majelisnya para ulama. Dengan kita hadir di majlis ini, ini terkadang kita bisa mengambil faedah dan bisa lebih semangat lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, memberikan peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Orang yang biasa menyendiri tidak pernah hadir di majlis-majlis seperti ini mungkin akan futur. Dan tidak lagi bergelut dengan ilmu. Yang dibutuhkan untuk terus menghadiri majlis-majlis ilmu. Bagaimana dulu ketika kita di Damat, itu semangat dengan sendirinya melihat orang Yaman, itu semangat luar biasa dalam menghafal. Merojak sampai mereka seperti orang tawaf itu, untuk menghilangkan ngantuk. Menghafal dengan berjalan, terus demikian. Melihat kondisi para thullab al-ilm semangat, kita pun akan menjadi semangat. Ini penting untuk hadir di majelis ilmu. Ada sebagian sudah mencukupkan dengan dirinya, dianggap dirinya sudah mapan, padahal masih banyak kekurangan. Boleh jadi orang-orang di bawah kita ini jauh lebih berilmu, lebih mungkin fasih dalam hadrah dan lain sebagainya. Coba lihat pembesar-pembesar para sahabat belajar kepada Abdullah bin Abbas, padahal dulu ketika mereka sudah belajar bersama Nabi, Abdullah bin Abbas masih kecil. Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas masih sekitar 10 tahun. Masih kecil sekali. Namun setelah itu bagaimana keberhasilan Abdullah bin Abbas, sehingga pembesar-pembesar para sahabat bertanya kepada beliau. Demikian pula, ini sekilas nasihat dari Al-Imam Sa'di rahimahullah. Nasihat dari Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih, kun akhi talib al-ilm taqiyya. Hendaknya kalian wahai pencari ilmu, itu yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqiyya. Nah, bertakwa. Pengertian yang simpel, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kata-kata demikian tadi kelihatannya sepele, tapi berat. Betapa banyak manusia yang tidak bisa meninggalkan perkara yang remeh, masalah rokok misalnya. Rokok di awal keluar terjadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan mubah, enggak ada dalil. Sebagian mengatakan haram. Sebagian mengatakan ini sama dengan khamr. Jadi yang rokok harus dicambuk. Sampai keluar apa yang dicetuskan oleh para atibba, bahwa rokok itu memberikan madarat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Setelah itu baru para ulama sepakat bahwa rokok itu diharamkan. Dan rokok diharamkan cukup dengan dalil wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan tangan kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sebagai manusia bermalas-malasan untuk salat berjamaah. Padahal Abdullah Mas'ud menyatakan wa maraituna yatakhallaf an salatil jamaah illa ma'lumun nifaq. Dan kami tidak beranggapan tidak ada seorang pun yang tidak hadir berjamaah kecuali pasti munafik. Betapa banyak masjid-masjid yang kosong, tidak berjamaah. Dan para sahabat menilai siapa yang tidak jamaah itu pasti munafik. Lihat juga bagaimana A'mas dari kala umur 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Berbeda dengan kita, sering terlambat dalam sholat. Riwayat Mujahid bin Jabr an rajul min ashabi Badr, dari seorang yang ikut perang Badar, dia mengatakan ya bunai adrakta sholah ma'ana wahai anakku, apakah engkau menjumpai sholat bersama kami? Qala na'am. Anaknya mengatakan iya. Qala adrakta takbiratul ihram, apakah engkau bisa menjumpai takbiratul ihram, takbir yang pertama? Qala. Ayahnya mengatakan lima. Fataka khairum min mi'ah naqah kulluha sudul ain. Kenapa engkau telah kehilangan 100 ekor unta yang semua matanya berwarna hitam, unta-unta pilihan? Kita sering terlambat, padahal dengan kita menjumpai takbiratul ihram itu pahalanya jauh lebih bagus daripada 100 ekor unta. Ini butuh semangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In tattaqullaha yaj'alkum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan itu pembeda, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tawakal kepada Allah, Allah mengajarkan kepada kalian. Lihat juga bagaimana Syu'bah من الحجاج البسطام كان إذا ركع أو سجد كأنه نسي. Kalau beliau itu ruku ataupun sujud, seakan-akan itu lupa. Nah, saking lamanya. Banyak bermunajat kepada Allah SWT. Urwah bin Zubair, kana la yatruk qiyamul lail. Dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Wa kana yasumud dahr. Dia terus berpuasa. Wa mata huwa shaim. Dia meninggal dalam keadaan berpuasa. Urwah bin Zubair, ahli dalam hadis, ahli dalam fikih, diiringi dengan beribadah kepada Allah SWT. Ini butuh para pencari ilmu, di samping semangat dalam memperoleh ilmu, diiringi juga dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tidak digunakan untuk sia-sia, hanya lihat HP atau nonton ke warnet atau mungkin dengan pacaran dan lain sebagainya, dan itu tidak barokah. Taib, ini yang pertama. Kun akhi talabil ilm taqiyan. Yang kedua, zakiyan. Jadi hendaknya cerdas. Dan otak itu bisa diasah. Dulu tatkala rekan-rekan datang ke Damman untuk menghafalkan 5 baris hadis, itu mungkin sampai setengah jam belum hafal. Tapi dengan latihan terus menerus menghafal, terkadang habis sholat baru menghafal, habis sholat asar baru menghafal, langsung bisa setoran. Ada lagi sebagian ikhwah suruh membacakan sekali hadis, sekali bacaan, sekali aja, dan langsung ia hafal. Ini dengan apa? Dengan diasah. Ya, otak kita jangan dimanja. Dan tidak ada istilah yang terlambat dalam menggapai ilmu. Julus sahabah ya terlubunya en anda kibarihim. Mayoritas para sahabat itu mencari ilmu tatkala mereka sudah tua. Tidak ada istilah yang terlambat. Dikatakan kepada Nam Abu Amr al-Ala, ila mata rajulun yusin ayat rubal ilm, qala madama yusin bihi al-hayah. Abu Amr al-Ala ketika ditanya, sampai kapan seorang itu masih bagus dalam mencari ilmu, beliau mengatakan, selama masih bagus hidupnya. Selama itu pula bagus dalam mencari ilmu. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya dengan beradab, dengan itu akan bisa memperoleh ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nahwiyan, yang juga pandai dalam ilmu nahwu. Dipelajari ilmu nahwu. Jangan seperti orang-orang yang membuat proposal dulu, mengajukan kepada Syekh bin Baz min Abu Abdurrahman. Seharusnya min Abi Abdurrahman. Syekh bin Baz mengatakan ini tidak benar. Nah, misalnya mobil tidak pernah, tidak sampai seperti ini. Masa ada min kemudian min Abu Abdurrahman. Ini memalukan. Ada dari Blitar seorang yang mengaku muridnya Syekh Utsaimin, berdebat dengan kelompok sufi ya, mengatakan Abu Abdullah. Bayangkan itu, Abu Abdullah sampai dilecehkan sama orang-orang sufi ya. Ini butuh ilmu nahwu. Demikianlah lughawiyan, dan juga bisa bahasa Arab. Bagaimana santri berusaha untuk menambah tiap hari mungkin 2 mufradat. Tiap hari nambah 2 mufradat, 2 mufradat. Kalau punya semangat seperti ini, insya Allah akan bisa mengejar. Dulu pernah dari rekan-rekan kita, ada yang sebagian sudah keluaran pondok tebu ireng. ada yang dari tambak beras. Ada kan kita yang tidak pernah mondok sama sekali, tapi dia punya trik tersendiri. Pokoknya tiap hari harus menambah 2 atau 3 mufradat tiap hari. Lama kelamaan mereka-mereka yang sudah jebolan ini pondok-pondok besar, dari Tebu Ireng ataupun dari Telak Beras dan lain sebagainya, terkalahkan dengan murid ini. Sisi bahasa Arabnya. Ini penting bagi kita untuk menambah hafalan tiap hari. Jadi bisa bahasa Arab dengan baik. Jangan sampai nanti ketika ditanya apa itu rel kereta api, bahasa Arabnya apa rel kereta api? Relnya, bukan kereta apinya. Ada sikkatul hadid. Nah, harus tahu. Nah, kalau kita tahu ma'ruf, anak kecil sudah hafal semua. Sekarang rel kereta apinya. Nah, ini butuh. Ini bahasa Arab tiap hari menambah. Ikhwani azakumullah. Demikian pula Zakiyah. Zakiyah itu berusaha seorang meninggalkan dari perbuatan dosa. Kam min zakiyin laisa bizaki. Betapa banyak orang yang pintar akan tapi tidak zaki. Walaula fadlukum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia rahmat Allah, kalian tidak akan mampu bersihkan dosa-dosa untuk selama-lamanya. Akan tapi Allah yang menjadikan dosa-dosa itu bagi yang Allah kehendaki. Makanya banyak berdoa untuk dihindarkan dari perbuatan maasi. Walaula fadlukum wa rahmatuhu latabatum syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia rahmat Allah, sungguh kalian itu akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Rata-rata mengikuti syaitan, tipu daya syaitan, mengikuti hawa nafsunya, daripada mengikuti ketaatan kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Jadi harus zaki, meninggalkan perbuatan dosa, kemaksiatan. Wa'idun ikhwan yazakumullah hayyan. Jadi memiliki rasa malu. Akhwat misalnya sudah belajar mondok lama, jangan bermudah-mudahan menampilkan wajahnya di Facebook untuk dilihat oleh banyak laki-laki. Yang demikian tidak barokah. Keilmuan yang telah digapai tidak barokah. Demikian pula ikhwan yang demikian tadi. Karena kita mengetahui fatwa para ulama, bagaimana sepakatnya mereka tentang halaman taswir suwadil dawadil arwah ulama terdahulu. Lahul malaikah nabaitan fiikal wala surah hadith Abi Thalhah hadith Aisyah dan lain sebagainya. Malaikat akan masuk rumah di dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk hidup. Apa tujuan kita memasukkan wajah-wajah kita ke Facebook? Kalau bukan untuk dipuji, kalau bukan untuk kebanggaan atau merasa tampan, merasa cantik. Dan ini masuk bagian dari riya. Riya diharamkan dalam Islam. Allah jadikan kita ini cacat, perkara mudah. Mungkin kecelakaan wajah kita hancur. Mungkin terbakar juga begitu. Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi rupa-rupa kalian seperti Allah membagi di sisi kalian. Dengan karunia wajah ataupun tubuh yang bagus ini, tidak usah kita berbangga-banggaan. Apalagi menampilkan dalam Facebook. Nah, dilihat banyak orang. Ini melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat, tidak ada rasa malu. Sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, sebagai pencari ilmu memiliki rasa malu. Adalah yang berikutnya adalah salafiyah. Jadi mazhab salafi, kalau orang pintar, orang ahli nahwu, ahli bahasa Arab, tapi sufi atau na'udzubillah ini syi'i, jadi orang syiah atau mu'taziri, ayat ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Jadi orang syiah pembela kebatilan misalnya. Nah itulah Ayyub bin Abi Tamimah Syakhtiyah menyatakan Sa'ad al-Hadath al-Ajami Aywahil alim sunni fi awwali amr. Termasuk kebahagiaan bagi orang yang baru masuk Islam atau orang asing selain Arab mendapatkan alim dari ahli sunnah. Menjadi ahli sunnah, menjadi salafi, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pahaman salaful ummah. Al-Imam Ibn Hazm menyatakan Tahtajuna bisyiati wa sufiyahum laisu bil mu'minin. Kami berhujjah dengan Syiah dan Sufiyah, mereka bukan kaum muslimin. Ibnu Hazm menyatakan juga Syekhul Islam Taimiyah berkaitan orang-orang Syiah, hum akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara. Itini bi Zaidin Safir akhir laka minhu rafidan kabira. Datangkan kepada diriku seorang Zaid yang kecil. Nah, keluarkan dia yang menjadi orang yang rafid yang besar. Sering diulang oleh Syekh Ubay bin Hadil Wadi. Kala ada mungkin fatwa dulu bahwa perangan di Damat dengan orang Syiah itu perangan antara muslim dan muslim, tidak benar. Kalau kita lihat bagaimana bukunya Syekh Islam sendiri, Tuan Rafidul Yaman, itu jelas-jelas mengafirkan orang Rafidul Yaman. Ini mungkin karena kondisi dan sebagainya sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ini nasihat-nasihat dari para ulama kepada kita sebagai pencari ilmu bersungguh-sungguh. Dan di sana juga ada tambahan dari Syekh Nang Ubay bin Hadi al-Wadi'i bagi para thullabil ilm. Dan nasihat-nasihat beliau ayyakuna khalisan li wajhillah subhanahu wa ta'ala. Dalam mencari ilmu itu hendaknya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man ta'allama ilm mimma ibtawa bihi wajhullah la ta'allamuhu illa lighadhi minad dunya lam yajid yaumal qiyamati arfal jannah. Yani rihaha. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu tidak tujuan untuk mendapatkan ridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak mempelajari kecuali meraih dunia, maka tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi mencari ilmu bukan dengan tujuan biar nanti menjadi ustaz, atau tujuannya untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Tujuan utama adalah menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Tsauri menyatakan ma'atu syai'an asyad min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang paling berat melebihi niatanku. Demikian pula beliau menyatakan la alamu syai'an afdal min talabil ilm bin niyah. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada mencari ilmu dengan adanya niatan. Niatnya kan senantiasa berubah-ubah. Maka hendaknya kita berupaya untuk ikhlas mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilm lighairi niyyah fa abal ilm illa yakuna bin niyyah. Kita mencari ilmu tidak ada niatan, tapi ilmu sendiri itu enggan kecuali harus ada niatan. Dia harus apa? Harus apa? Mencari ilmu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayyizdahid, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, kesungguhan ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Orang yang otaknya biasa tapi sungguh-sungguh itu akan bisa mengejar mereka-mereka yang cerdas tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau orang cerdas sungguh-sungguh, itu akan luar biasa. Akhirnya itulah saya tidak sebutkan ucapan Abdullah bin Mubarak tentang pemberian terbaik ma'atiyah nama khairun memanan min insan qala ghasidul al ilm, jadi memiliki banyak ilmu, orang yang cerdas banyak ilmunya. Qala fa ilm yakun qala husnul adab, kalau ada demikian itu hendaknya memiliki akhlak yang bagus. Kalau tidak pintar, akhlaknya bagus. Qala fa illam yakun, kalau tidak demikian bagaimana lagi? Qala akhun syafiqun yastasyiruhu, hendaknya memiliki saudara-saudara, rekan-rekan yang bisa mengarahkannya. Qala fa illam yakun, qala sumtum tawil, kalau demikian lagi dia sudah tidak pintar, akhlaknya jelek, tidak punya teman yang bagus, maka hendaknya banyak diam, akan selamat. Man waqahu Allah syarra ma baina hayya baina fakhidai dakhal jannah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Siapa yang Allah berikan kemampuan dirinya itu menjaga antara kemaluan dan mulutnya, Allah jamin masuk surga. Banyak diam. Qala fa illam yakun qala mautun ajil. Kalau tidak demikian lagi, segera mati lebih baik. Segera mati lebih baik. Tidak pinter, akhlaknya jelek, teman-temannya jelek, banyak bicaranya, itu hanya akan menambah dosa. Tiap hari menambah dosa, rugi. Maka segera mati lebih baik. Ikhwan jazakumullah, kembali hanya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh. Demikian pula iyakuna indahu himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi. Coba lihat tatkala Musa bin Zubair, Warwah bin Zubair, wa Abdul Malik bin Marwan, demikian pula Abdullah bin Umar, istami'una fi bina'il Ka'bah, mereka berkumpul di halaman Ka'bah. Qala Musa bin Zubair tamannau, berangalah kalian. Qalu ibda'u ant, mereka mengatakan mulai dengan dirimu. Qal wilayah Iraq, dia mengatakan bisa menguasai kekuasaan di Iraq. Ada sahabat bi Sukainah wa Aisyah, bisa menikah dengan Sukainah dan Aisyah, Allah kabulkan doanya, dikabulkan bisa menikah dengan Aisyah dan Sukainah, bahkan bisa menguasai Iraq. Demikian pula Abdul Malik menginginkan kekuasaan, Allah kabulkan. Warwah bin Zubair menginginkan untuk bisa ahli dalam hadis dan fikih, Allah kabulkan. Sementara Abdullah bin Umar menginginkan untuk masuk surga. Riwayat ketika Abdullah bin Umar menyatakan, ya Rasulullah wa ina ana, di mana saya, qala anta ma'abik, engkau bersama ayahmu. Dari riwayat lain bahwasanya ia menginginkan untuk diampuni dosanya. Itu aja yang terpenting, bisa diampuni dosanya. Semangat yang tinggi memberikan pengaruh yang besar. Ahmad bin Ibrahim bin Hasan al-Qarnai, ketika belajar dia sudah tua, dan dia mengatakan, mata ahfaz, mata lam adu, mata atul bilain, kapan saya menghafal, saya mencari ilmu, saya nak berdakwah. Kemudian Allah tampakkan di situ ada sapi yang dibawa oleh penggembala, yang dengan talinya itu bisa menjadikan batu yang keras itu berbekas. Maka beliau menyatakan, "Utlubil ilm wala tatajir, afatul ilm ayatajaru." Jadi beliau menyatakan, carilah ilmu, jangan kau berkeluh kesah. Kegagalan pencari ilmu itu karena sebab keluh kesah. Jadi walaupun sudah tua, tetap Akhirnya beliau mampu menghafal tiap harinya 400 baris. Kalau dihitung itu sekitar 2 juz setengah tiap hari. Ini luar biasa. Ini butuh himmah aliyah, semangat yang tinggi. Walaupun sudah tua, walaupun sudah punya anak, tetap berusaha untuk belajar. Coba lihatlah bagaimana orang Syiah. Di atas kebatilannya saja mereka berani menyebarkan. Apalagi kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kenapa tidak semangat untuk belajar? Untuk mendakwahkannya? Masyarakat butuh bimbingan. Betapa banyak lahan-lahan yang sepi dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Apalagi Surabaya coba. Demikian luasnya. Dakwah ahli sunnah di mana? Berapa gelintir yang mengaji? Rata-rata mengikuti sufiah. Nah, ini butuh semangat tinggi. Ikhwani azakumullah. Di antara nasihat yang lainnya, adam al-mujadalah. Tidak berdebat. Madallah kaum membaca huda kanu alaih illa utul jadal. Hadis Abi Umamah, Rasulullah menyatakan tidak ada suatu kaum yang mereka tersesat setelah mendapat hidayah kecuali mereka yang suka berdebat. Nah, jelaskan oleh Ustaz Nafil tadi bahwa berdebat itu menjadikan dada sesak, menjadikan kita sulit menghafal, dan tidak semua apa yang kita dengar kita debat. Kadang kita butuh mengalah sudah. Lihat bagaimana dakwah Syekh Mubin bin Hadil Wadi. Ta'lim terus berjalan. Hizbiyun hanya disinggung sekali waktu dalam pelajaran. Terus ta'limnya berjalan. Jadi kalau misalnya sehari-harinya kita hanya membantah kepada orang-orang durhaka, kita akan habis membantah orang sufiah, membantah orang syiah, membantah orang hizbiyah, ini membantah fulan, habis untuk membantah mereka. Nah, ini butuh bagi kita untuk menghindarkan dari perdebatan. Tapi kalau ada maslahatnya, wajadiluhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan perdebatan yang terbaik. Nah, tidak mengapa kalau memang itu dibutuhkan perdebatan dan memang itu ada kemaslahatan. Nah, murid ini mencari al-haq. Kita munakosah, diskusi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ikhwani azakumullah, dan pula bagi kita untuk tidak bergampang-gampangan dalam berhutang. Ini nasihat juga Syekh Mubin bin Hadil Wadi. Betapa banyak orang yang dulunya semangat dalam cari ilmu, kemudian karena terlilit hutang, hanya terus berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya sampai meninggalkan dalam mencari ilmu. Dan kita harus berhati-hati. Di zaman sekarang banyak penipuan-penipuan. Oh, ini nanti kalau kamu ikut andil dalam bisnis ini, tiap bulan kamu akan mendapatkan keuntungan sekian. Teori nanti bulan pertama kasih keuntungan, bulan berikutnya kasih lagi, berikutnya berkurang, berikutnya hilang orangnya. Banyak sekali yang tertipu. Maksud juga Ewan Magetan banyak itu. Ada yang sampai 200 juta, lain 70 juta. Ada ini uangnya teman-teman, akhirnya harus pindah dari Magetan untuk nyari kesana kemari, pindah sana, pindah lagi, sampai ikut transmigrasi. Nah, ikhwan yang sekumullah. Ini karena tidak berhati-hati. Bermudah-mudahan dalam berhutang. Hendaknya seorang itu ketika usaha yang wajar saja. Jangan terlalu antusias ingin cepat untung. Nah, untuk kala ada nasihat dari para ulama tentang bunga gelombang cinta. Nah, banyak ikhwan yang tertipu. Ini yang beli 10 juta, beli 20 juta. Sampai akhirnya harga anjlok. Kemudian banyak hutangnya. Nah, ini kejadian saudara kita juga di sana. Saya nasihati, ini Ustaz. Gelombang jahiliyah itu memiliki apakah ajaiban tersendiri? Keluar airnya, bisa menetes dan sebagainya. Ketika tidak mengikuti fatwanya para ulama, lihat juga kehancurannya. masalah burung juga begitu. Sampai burung harganya demikian melonjak tinggi. Kalau Ibnu Hazm berfatwa tentang bagaimana kalau orang itu hanya mengambil keindahan suara burung, ini termasuk bator, sia-sia belaka. Kalau jumhur membolehkan, itu tentang kisah ma fa'ala Nughair, ya Nughair ma fa'ala Nughair. Itu aja. Dan kalau kita lihat tentang para ulama dahulu, itu tidak berusaha untuk hanya sekedar ngambil suara burung. Apa tidak cukup dengan Al-Qur'anul Karim hanya mengambil suara burung? Nah, kami bisa juga itu pakai HP daripada dia burung, ya enggak? Nah. Akhirnya juga tertimpa dalam kehancuran-kehancuran. Kalau mungkin, wah ini saya sudah untung demikian banyaknya. Alhamdulillah masih untung ya. Tapi teman-teman yang lainnya. Nah. Ikhwani insyaakumullah, ayo kembali kita kepada nasihat dari Syekh Mubin bin Hadi Wadi, ini tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Nah. Demikian pula nasihat beliau, ada julus ma'a ahli bidah. Tidak duduk bersama ahli bidah. Al-hizbiyah nasahah. Al-hizbiyah itu bisa menghapuskan, bisa menghilangkan. Lihat bagaimana Muhammad al-Baydani itu menantunya Syekh Mubil, muridnya Syekh Mubil yang handal dulu. Dinikahkan dengan putrinya dengan tujuan nanti bisa meneruskan dakwah. Karena dulu bersama Sururiyun, akhirnya tertipu dengan mereka. Tidak lagi bergelut dengan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Syekh Mubil sering mengatakan, nah, ikhwanana hayya nusalli al-janazah li Muhammad Baydani. Ya Allah, al-an qad mata. Wa istasar kami, mari kita salat jenazah untuk Muhammad Baydani. Karena dia sekarang sudah mati. Mati dakwahnya. Mati karangannya. Mati dalam mengajar dan sebagainya. Ini akibat duduk dengan Hizbiyun. Imran bin Hittan bagaimana? Dia berupaya untuk menikah dengan perempuan Kharijiyah. Dengan tujuan untuk mengembalikannya dalam pemahaman al-sunnah, ternyata terkalahkan oleh istrinya. Sampai dia menyanjung pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya terbatar min takiyan ma'arda biha illa liyabluk indallahi mizana inni la'adkuru yauman wa'asibu awfa fil awfa indallahi mizana. Sampai dia menyanjung, wahai yang membelahkan pedangnya dari orang yang bertakwa, tidak menginginkan kecuali keridhaan Allah SWT. Sesungguhnya aku akan menang jasa-jasamu dan aku akan mendapatkan timbangan insya Allah SWT. Jadi sampai menyanjung yang membunuh Ali bin Thalib. Ini Imran bin Hittan duduk, apalagi punya istri yang jelek. Nah, Kharijah, sampai dia menjadi orang Khawarij. Nah, ini berbahaya. Nah, itulah hendaknya kita berusaha menjadi teman-teman yang bagus. Teman-teman yang semangat. Nah, muhakala. Masya Allah. Mungkin ini aja yang disampaikan. Masih banyak sebenarnya dekat dari Allah masyafa'ala. Demikian mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.